Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'd. Qala rahimahullah. Faslun. Wa hahuna arba'atun. أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها. Ada empat jenis mahabbah dan di sini wajib untuk kita memisahkan di antara masing-masing mahabbah tersebut. Wa innama dhalla man dhalla bi'adami tamyiz bainaha. Ini kata beliau, wajib untuk kita memisahkan di antara empat jenis cinta tersebut, dan tersesatnya orang-orang yang tersesat tidak lain adalah karena tidak adanya tamyiz di antara jenis-jenis cinta tersebut. Ahaduha mahabbatullahi, yang pertama mahabbatullah, wa la takfi wahdaha fil najati min adabihi wal fawz bithawabihi. Mencintai Allah atau cinta kepada Allah, ternyata kata beliau tidak cukup hanya cinta kepada Allah menyelamatkan dari adab Allah dan beruntung mendapatkan pahalanya. Ini sebagai pengakuan semata. Fa innal musyrikin, karena orang-orang musyrik wa ubadat salib wal yahud wa ghairahum yuhibbunallah. Karena kaum musyrikin, penyembah-penyembah salib, orang-orang Yahudi, semua mengaku cinta kepada Allah. Ini yang pertama. Atsani mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Jadi setelah ada cinta kepada Allah, itu dibuktikan dengan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ini tauhidul mahabbah. Mentauhidkan mahabbah tersebut. Ini menyesuaikan, menyelaraskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah cintai, maka dicintai juga oleh orang yang menyatakan diri mencintai Allah. Maka tadi disebutkan oleh beliau, cuma sekadar cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, tidak cukup dia selamat dari azab. Bagaimana selanjutnya? Yang dia mencintai Allah, dia tunjukkan dengan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah mengikuti sunnah Rasulullah, melakukan bid'ah, dusta. Dusta cinta, pengakuan cintanya dusta. Nah, qala mahabbatu ma yuhibbullah wa hadhihi hiya allati, yang kedua mahabbatu ma yuhibbuhullah wa hadhihi hiya allati tudkhiluhu fil islam. Inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam, cinta kepada Allah, kemudian dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah bisa berupa amalan, waktu, tempat, orang, artinya materi, ashas. Ini hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kalimatan, habibatan, ila rahman, khafifatan, ala lisan, safilatan fil mizan. Kan itu termasuk diantara yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin, yuhibbul muqsitin. mencintai orangnya. Dia mencintai amalan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW juga dalam Al-Quran, dalam sunnah. Ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang adwamuha, yang paling kontinu, yang paling ajak, yang terus berkesinambungan walaupun sedikit. Qala wa hadhihi allati tudkhiluhu fil Islam wa tukhrijuhu minal kufr. Cinta inilah yang mengeluarkan seseorang dari kekafiran. Cinta inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Mengaku cinta dia kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasul sebagaimana orang-orang Yahud. Mengaku cinta kepada Allah tapi juga beribadah kepada sesuatu selain Allah seperti orang-orang musyrikin, orang-orang Nasrani. Wa ahabbun nasi ilallah aqwamuhum bihadhil mahabbah wa ashadduhum fiha. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling lurus bihadhil mahabbah, dengan cinta ini, dan paling kuat, paling besar cintanya kepada Allah dengan dalam bentuk ini. Artinya paling enam, dia mencintai betul apa yang dicintai oleh Allah, berusaha semampunya dia untuk menjalankan apa-apa yang dicintai oleh Allah dari amalan-amalan tersebut. Termasuk di dalamnya di sini mahabbatu ma yuhibbuhullah, dia membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada kesyirikan, benci kepada kekufuran, benci kepada kebid'ahan, benci kepada kemaksiatan. Ini bentuk termasuk dalam rangkaian ini mahabbatu ma yuhibbuhullah. Atsalis al-hubbu lillahi wa fihi, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Wa hiya min lawazimi mahabbati ma yuhib. Ini termasuk di antara konsekuensi kelaziman atau suatu yang harus ketika orang itu menyatakan cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang mukmin. Maka dia pun harus mencintai orang-orang mukmin tersebut. Bagaimanapun keadaannya, dia adalah seorang mukmin. Maka dia harus, orang yang mengaku cinta kepada Allah harus mencintai si mukmin tersebut. Apalagi Allah selalu menyebutkan ada ikatan persaudaraan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dia harus mencintainya karena Allah. Al-hubbu lillah wa fihi. Cinta karena Allah dan di jalan Allah. Artinya sama-sama seiman. Dan dia cintai karena Allah. Dia bukan mencintai orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fajir. Wala wala yastaqimu mahabbatu ma yuhib illa bil hubbi fihi wa lahu. Dan tidak kokoh, lurus cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah kecuali di jalan Allah, ini dalam urusan agama, dan karena Allah. Cinta kepada amalan, cinta kepada tempat, cinta kepada ashas, waktu yang dicintai oleh Allah, itu dia cintai semua itu karena Allah. Ar-rabi' yang keempat, al-mahabbatu ma'allah, cinta bersama Allah. Dia mencintai sesuatu bersamaan dengan dia mencintai Allah, atau dia mencintai sesuatu sama dengan dia cinta kepada Allah. Wahyal mahabbatul asyirkiyah, mahabbatu asyirkiyah. Nah, sebagaimana orang-orang musyrikin yuhibbuna andad kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan yang mereka buat mereka ada-adakan bagaimana mencintai mencintai Allah. Wa kullu man ahabba syai'an ma Allah. Siapa saja yang mencintai sesuatu bersama Allah, dia bareng barengkan. Siapapun dia. La lillah, bukan karena Allah, wala min ajlih, bukan sama maknanya, bukan disebabkan oleh cintanya kepada Allah, wala fihi, bukan pula di jalan Allah. Nah, ini sesama seiman. Faqad ittakhadahu niddan min dunillah. Berarti dia telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai tandingan selain selain Allah. Karena dia menyamakan cintanya kepada sesuatu tersebut seperti dia mencintai Allah, bukan karena dia mencintai Allah. Misalnya apa seperti benar, mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti mencintai Allah, bukan karena mencintai Allah. Apa yang mereka lakukan? Datang mereka kepada Rasul, meminta syafaat, minta barokah, minta doa, minta rezeki, perlindungan. Nah, padahal yang berhak adalah Allah subhanahu. Karena pemiliknya semua adalah Allah. Kemuliaan, kejayaan, kemenangan, syafaat, barokah, itu minallah. Nah, mereka menyerahkan nazar karena cinta pada Allah, mereka pun serahkan kepada sesuatu selain Allah. Ini mahabbatu syirkiyah. Maka ini dikatakan oleh beliau, berarti dia telah menjadikan tandingan-tandingan itu, apa, menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan bagi Allah. Saingan. Dia mencintai sesuatu tersebut seperti dia mencintai Allah. Wahadihi mahabbatu al-musyrikin. Inilah cintanya orang-orang musyrik. Dan mereka siap berkorban demi yang mereka cintai itu tadi. Sebagaimana mereka berkorban untuk Allah. Apa seperti yang dilakukan oleh kaum kaum musyrikin di zaman itu, ketika mereka membela berhala-berhala nenek moyang yang mereka puja, kemudian juga musyrikin di zaman beliau dan di zaman kita. Nah, wabaki akismun khamis, tinggal bagian yang kelima, laisa mimma nahnu fihi, bukan pembahasan kita, bukan pembahasan kita. Wahwa al-mahabbatu, wahiyya al-mahabbatu at-tabi'iyah. Nah, cinta sifatnya naluri yang enggak bisa diingkari. Wahiyya mailul insan ila ma yula'imu taba'ahu, ila ma yula'imu taba'ahu, yaitu kecenderungan seseorang kepada yang cocok dengan tabiatnya. Nah, tabiat manusia berarti apa? Yang kemarin homo, lesbi, itu tidak sesuai dengan tabiat manusia. Ya, ini berarti keluar dari jalur ini. Keluar dari humanis, keluar dari kemanusiaan. Nah, di sini kecenderungan seseorang kepada yang cocok dengan tabiat dia. Dia manusia, ya senangnya manusia kan, nah, sebagai manusia lah. Nah, mahabbatul afshan lilma, seperti orang yang kehausan. Cinta kepada air. Artinya maksudnya di sini, mahabbah yang di sini, mahabbatut tabi'iyah ini rasa suka, rasa senang, rasa suka. Orang yang haus kan senang minum. Ini bahasakan dengan mahabbah. Wal ja'i' li ta'am, orang yang lapar cinta kepada makanan, suka kepada makanan. Wa mahabbatun naum wa zauja, suka tidur, suka sama istri. Nah, wal walad, anak. Fatilka la tudammu illa idza alhat an dzikrillah wa syaghalat an mahabbatihi. Cinta yang sifatnya mubah. La tudam, tidak dicela. Illa, kecuali idza alhat, kalau cinta ini alhat an dzikrillah, membuat lalai pemiliknya dari zikrullah. Wa syaghalat an mahabbatihi, menyibukkan dia sehingga tidak mencintai Allah. Jauh dari cinta kepada Allah. Jauh dari cinta kepada Allah, jauh dari hal-hal yang disukai oleh Allah. Nah, dia tersibukkan dia dengan hal-hal yang disukai oleh Allah sehingga dia tidak melakukan apa yang disukai oleh Allah. Tidak bersegera kepada apa yang disukai oleh Allah. Seperti yang disebutkan kama qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Panggilan buat orang-orang yang beriman, yang menyatakan cinta kepada Allah, yang sudah menyatakan dirinya mukmin. Buktikan cintamu kepada Allah. Buktikan imanmu kepada Allah. Janganlah harta dan anak-anakmu membuatmu lalai mengingat Allah, sehingga kamu dahulukan cinta kepada mereka daripada apa yang dicintai oleh Allah. Nah, ini yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau misalnya kita hukumi diri sendiri, betapa seringnya kita melakukan yang dilarang oleh Allah ini. Kalau diriwayatkan, kalau sahih riwayatnya itu mungkin antum juga pernah dengar, ketika Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian istri beliau, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sedang makan bertiga, tiba-tiba terdengar adzan serentak ketiga beliau, seakan-akan seperti tidak pernah saling kenal, tinggal majlis berangkat ke sholat. Nah, seperti itu. Kalau sahih ini yang diriwayat tersebut, itu menunjukkan kepada kita bagaimana adab tuntunan yang mereka ajarkan kepada kita, bahwa Allah lebih dari segala-galanya. Nah, ya, Rasulullah SAW dengan mertuanya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha dengan ayahnya, dengan suaminya, Abu Bakar Siddiq dengan sahabatnya, dengan pemimpinnya, dengan rasulnya. Nah, seperti tidak kena. Begitu dengar azan sudah selesai, segera ke untuk sholat. Kalau kita kan enggak, masih lama, masih 10 menit lagi. Nah, soalnya kalau memang kita dalam keadaan betul ada faedah ukhrawi yang lebih afdol dari sholat sunnah, apa misalnya faedah ilmiah yang untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk orang lain, dapat sedang baca, nulis adzan, nanti adzan biar aja dulu adzan selesaikan. Nah, ini faedah lebih berharga. Falabul ilmi afdol minal yani amalan-amalan sunnah ba'dal faraid, kata Imam Syafi'i. Tidak ada yang lebih utama dari daripada talabul ilmi. Setelah faraid, hal-hal yang wajib, tidak ada yang lebih utama, lebih mulia dari talabul ilmi. Hatta salat malam yang demikian mulia, tinggi nilainya, itu masih kalah dengan mereka yang di malam hari itu begadang untuk belajar, menuntut ilmu, entah meraja'ah, entah menghafalkan. Ya, apalagi kalau dia diberikan Allah taufik dalam satu malam itu bisa mengeluarkan istimbat sekian banyak faedah yang penting untuk dia dan umat, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, dari satu hadis itu beliau sekian puluh fawaid beliau renungkan, beliau keluarkan, beliau perhitungkan, beliau uraikan di dalam benak beliau muncul. Nah, satu dalam satu malam itu dikisahkan ketika beliau berkunjung kepada Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan beliau sedang sakit. Nah, berkunjung beliau kepada Imam Ahmad, ya, dijamu oleh Imam Ahmad, luar biasa lahapnya. Tidak sebagaimana yang dikenal orang sebagai orang yang zuhud. Nah, ya. Setelah itu malam tidur pulas, artinya malam itu tidak bangun malam beliau. Esok paginya cerita putri Imam Ahmad merasa heran, katanya imam makannya kok lahap sekali, nggak nampak zuhudnya. Kemudian malamnya tidur pula sampai subuh. Imam Ahmad paham siapa Imam Syafi'i, sahabat dan gurunya. Tanya, disuruh nerangkan, tanyakan, sampaikan kepada Imam Syafi'i, diterangkan oleh Imam Syafi'i, saya dalam keadaan sakit, kenapa saya makan lahap habis hidangan yang disediakan oleh Imam Ahmad, saya sedang sakit. Makan di rumah orang yang dermawan dengan hartanya yang halal itu barokah, obat. Kemudian malamnya dia tidak tidur, ya, tidak bangun malam, itu karena beliau sedang menguraikan sekian puluh fawaid dari hadis. Tidak keliru hadis. Ya Unan Abu Umair ma fa'alan Nughair. Ada yang menyebutkan 1000 fawaid beliau di malam, di satu malam tersebut. Nah, Imam Ahmad paham tentang Imam Syafi'i, sampaikan biar tahu ya, anak putrinya seperti apa Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah. Nah, ya. Qala wa qala hana wa ta'ala rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah fi buyutin adzina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu ya. Kemudian dalam rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. Di dalam rumah-rumah yang dimuliakan Allah di sana dan disebut namanya, di dalamnya ada rijal, orang-orang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan jual beli dari zikir kepada Allah. Mereka di pasar tetapi selalu terikat dengan masjid. Makanya akhlak masjid itu yang mereka bawa ke pasar. Nah, walaupun mereka berjualan. Bukan artinya ini yang jalun latun hihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, mulutnya komat kamit terus sambil dak ndak itu. Komat kamit mulutnya tapi nyelep uang. Nah, misalnya juga nimbang sukatan apa namanya? Nah, curang. Ini enggak dzikrullah. Nah. Ya. Nah. Ini bukan dzikrullah. Nah, dzikr itu kan enggak tidak hanya dengan lisan. Qala rahimahullah faslun summa al-khullah. Ini tingkatan yang paling tinggi setelah tatayum, setelah taimullah adalah khalilullah. Taimullah itu abdullah, tingkat yang tertinggi. Nah, khalilullah habibullah di bawah ya, habibullah habib itu rendah posisinya, di bawah khalil. Posisinya di bawah khalil. Allah angkat, Allah jadikan khalil di antara seluruh makhluknya itu cuma dua. Menunjukkan apa? Pilihan. Yang paling dicintai oleh Allah dari dua khalil ini hanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duanya adalah kalau bilang anak bapak. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua khalil. Ini menunjukkan apa? Bahwa khullah itu tingkatan yang paling tinggi. Di atas habib. Nah, sebagaimana Rasulullah pun menyebutkan. Nanti disebutkan oleh beliau. Kalau aku mau mengambil khalil dari kalangan penduduk bumi, Abu Bakar yang aku jadikan khalil. Padahal beliau mencintai juga Umar bin Khattab. Mencintai Mu'adz bin Jabal. Mencintai Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Habib semua ini. Habibnya Rasulullah semua. Ahibba'u. Dan itu semua adalah ahibba'ullah. Habib, habibullah. Kekasih-kekasih Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Innallaha yuhibbul tawabin. Wa yuhibbul mutatahirin. Yuhibbul muqsitin. Yuhibbul muhsinin. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Mereka berarti habibullah semua. Orang-orang yang berbuat ihsan, habibullah. Orang-orang yang bertakwa, habibullah. Tapi khalil hanya dua. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah jadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Dan Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan wattakhadani wattakhadallahu wattakhadani Allahu khalila. atau innallaha attakhadhani khalila, dan Allah telah menjadikan aku khalil khalilnya. Menunjukkan tingkatan yang paling paling tinggi. Qala rahimahullah, wa hiya tatadammanu kamal al-mahabbah wa nihayataha. Khullah itu puncak. Tergantung di dalamnya kamal al-mahabbah, kesempurnaan mahabbah, bahkan puncaknya, batas akhir. Tidak lagi yang lebih tinggi kedudukannya daripada khullah. Bihaitsu la yabqa fil qalbi sa'atun. Di mana tidak ada lagi tersisa di dalam hati itu, fi qalbil muhib. Bihaitsu la yabqa fi qalbil muhib. Di hati orang yang di hati sosok yang mencintai, siapa saja ya, termasuk dalam ini Allah yang mencintai, itu tidak ada lagi dalam arti ini tentu bukan qalb seperti yang kita pahami dengan yang ada dalam diri kita. Tapi yang jelas makna khullah kalau sesama kita seperti ini disebutkan oleh beliau, la yabqa fi qalbil muhib sa'atun li ghairi mahbubi. Tidak ada lagi celah. Tidak ada lagi tempat yang longgar untuk yang dicintainya. Nah, ini sudah menguasai hati itu. Isi hatinya semuanya sudah orang yang enam, yang dicintainya itu. Entah itu anaknya, entah itu istrinya atau yang perempuan wanita ini suaminya, entah itu ayah ibunya, entah itu sahabatnya atau temannya atau atasannya, bawahannya, gurunya, muridnya, tetangganya. Subhanallah. Itu di kalangan manusia seperti ini keadaannya. Walillahil matsalul a'la. Itu Allah adalah sifat yang tertinggi. Yang tentu tidak sama. Tapi Allah menyatakan dia menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan menyediakan sebagaimana kata Rasulullah, wa huwa la yantiqu 'anil hawa, Allah menjadikan beliau sebagai khalil. Sehingga apa? Menjadi sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluknya. Allah mencintai beliau lebih dari Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mutatahirin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang muslih, orang-orang yang muksib, berbuat adil. Lebih dari mereka. Semua mereka adalah Habibullah. Tapi Rasulullah SAW adalah wahya mansibun la yakbalul musyarakah. Yaitu jabatan, kedudukan, posisi yang tidak terima saingan. Tidak ada lagi saingannya. Ketika seseorang itu mencintai seseorang yang lain sebagai khalilnya, tidak ada lagi tempat buat yang lain. Kalau dia mencintai misalnya istrinya, sudah satu-satunya sudah. Tidak ada lagi yang lain. Dia mencintai satu orang, salah seorang di antara anaknya, luar biasa sudah. Nah, mungkin sampai tingkatan seperti ini kalau kita lihat Nabi, mungkin wallahu alam, Nabi Yaqub mencintai Nabi Yusuf luar biasa. Sampai-sampai betul-betul beliau, nah, akhirnya saking sedihnya kehilangan Nabi Yusuf, buta. Nah, dan beliau tahu bahwa Nabi Yusuf tidak mati. Karena beliau tahu mimpi Nabi Yusuf itu akan terwujud. Beliau pun tahu apa takwil mimpi tersebut. Apa takwil mimpi itu. 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Bintang itu saudara-saudaranya. Matahari beliau sendiri, Yaqub, Nabi Yaqub. Kemudian bulan, ibunda Nabi Yusuf. Nah, belum terjadi. Kok mereka mengatakan Nabi Yusuf mati? Nah, ini tidak tahu di mana rimbanya. Nah, padahal mereka juga anak-anaknya yang juga dicintai oleh beliau. Nah, tapi khullah mansib la yakbalul musyarakah. Tidak terima saingan. Tidak ada tempat buat yang lain. Diwajihin mah dari sisi manapun. Dari perhatian, mendahulukannya. Nah, boleh seperti ini juga kalau kita lihat. Seperti cintanya Abu Thalib kepada Nabi kita Muhammad SAW di masa kecil. Lebih dari anak-anaknya yang lain. Sampai diceritakan oleh mereka, menceritakan, mengisahkan. Tidak boleh mereka menyentuh makanan sebelum Nabi kita Muhammad menyentuh makanan tersebut. Nah, selalu didahulukan. Nah, dilindungi luar biasa. Baik. Wa hadzal mansib khalasan li khalilain shalawatullahi wa salamuhu alaihima. Dan posisi ini murni untuk dua orang khalil shalawatullahi wa salamuhu alaihima. Ibrahim alaihi salam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahima khalila. Sungguh betul-betul Allah itu telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Qala wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat yang sahih Bukhari. Nah, juga Muslim. Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi lattakhadtu khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila walakin sahibukum khalilullah. Kalau aku mengambil jadi penduduk bumi ini sebagai khalil satu-satunya yang disayang, tidak ada lagi tempat bagi yang lain, adalah Abu Bakar. Betul-betul aku jadikan sebagai khalil karena memang istimewa Abu Bakar. Sangat-sangat istimewa disebutkan oleh beliau keutamanya. Orang lain ketika sampai berita nubuah, entar nanti dulu, aku pikirkan dulu. Tapi Abu Bakar langsung, aman tuwa sadaq, langsung menyatakan benar dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ragu-ragu, tidak ragu-ragu. Harta juga demikian, dalam hal persahabatan juga demikian, pembelaan, pertolongan juga. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau pun, nah, jangan bikin susah. Ya, jangan sampai mereka apa bikin susah Abu Bakar. Qala wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lain beliau bersabda, inni abra ila kulli khalilin min khullatihi, aku berlepas diri, aku berlepas diri ila kulli khillin min khil, min khullatihi, ila kulli khalilin min khullatihi. Ini mengadu pokoknya kepada setiap khalil, yakni berlepas diri dari khalilnya, tidak ikut-ikut. Nah, terhadap mereka yang menjadi ingin menjadi khalil bagi yang lainnya. Nah, tidak menjadi khalil bagi yang lain. Walamma sa'ala Ibrahimul walad, kisah. Artinya kenapa sampai Nabi Ibrahim dijadikan khalil oleh Allah? Walamma sa'ala Ibrahimul walad fa'utiyah. Ketika Nabi Ibrahim meminta anak kepada Allah, Allah berikan. Wa ta'allaqa hubbuhu bi qalbihi, hati beliau terpenuhi oleh cinta kepada anak-anak tersebut. Fa akhadha minhu syu'batan, ternyata anak itu mengambil satu bagian dari hati tersebut, mengisi tempat di dalam hati Nabi Ibrahim. Ghara al-habib ala khalilihi, cemburu kekasih kepada khalilnya. An yakuna fi qalbihi mawdi'un li ghairi, ya, cemburu ketika ini ketika melihat di dalam hati itu ada satu tempat untuk selain dia. Nah, fa amarahu bidzabihi, maka Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Wa kana al-amru fil manam, padahal mimpi, perintah itu di dalam mimpi. Liyakuna tanfidul ma'muri bihi a'zamu ibtila'an, supaya pelaksanaan perintah tersebut betul-betul ujian yang sangat berat. Kenapa? Bukan dari perintah yang sorahah. Kalau perintah sorahah sudah ringan, artinya ini memang perintah. Tapi dalam mimpi, dalam mimpi, tidak terbayang. Nah, wamtihanan, betul-betul sebagai ujian dan balak yang sangat besar. Walam yakun al maksud dzabhul walad, tapi tujuannya bukan untuk membunuh anak itu. Nah, kalau kita yang manusia yang cemburu buta, nah, sesuatu yang artinya kadang-kadang ada orang yang seperti itu, ya, kadang-kadang orang yang seperti itu, saking cintanya kepada sesuatu misalnya, nah, kemudian cemburu padanya, itu justru itu yang disingkirkan, ya, disingkirkan. Nah, tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak, walahul matalul ala, nah, Allah mempunyai maksud yang lain. Bukan punya tujuan Allah ingin apa supaya anak itu lenyap, Ismail lenyap, dzabhul walad, walakin al-maqsud dzabhahu min qalbi. Tapi yang ini menjadi tujuan adalah menyembelihnya dari hatinya, mengusir. Bagaimana kedudukan hati tersebut selama ini selalu tertuju kepada Allah, kemudian ternyata terisi salah satu celahnya dengan kasih sayang kepada anak. Nabi Ibrahim dapatkan ujian. Bayangkan 80 tahun beliau belum punya anak. Di saat-saat usia beliau sudah udur, lebih dari 80 tahun baru punya anak. Nah, kemudian saat-saat anak itu sedang enaknya, ini manis-manisnya, sedang ini semuanya tumbuh-tumbuh remaja, ini segarnya, diperintahkan pula, bahkan itu bukan dalam bentuk perintah yang sarahah, dalam artian ketika dalam kan terjaga, tapi dalam mimpi, sembelih anak. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Nah, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Dan tujuannya bukan untuk menyembelih walad, tapi madzbahuhu minal qalb. Menyembelih anak itu dari hatinya. Buang jauh-jauh kasih sayang cinta kepada anak itu, liyakhlusal qalbu lirabbi. Supaya murni hati itu menjadi milik Allah semata. Murni hanya tertuju kepada Allah saja. Hanya kepada Allah satu-satunya. Falamma badara al-khalilu ila al-imtithal. Ketika al-khalil Ibrahim bersegera menjalankan perintah tersebut, wa qaddama mahabbatallahi ala mahabbati waladihi. Beliau dahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada putranya. Bayangkan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi cintanya kepada Allah, tanda cinta kepada Allah. Nah, Allah ingin Ibrahim melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Mana yang lebih dia cintai? Allahkah ataukah putranya? Yang satu-satunya baru didapat oleh beliau. Yang baru beliau dapatkan. Mana yang beliau yang lebih enam, lebih utamakan? Cinta kepada Allah ataukah cinta kepada anak yang baru semata wayang ini? Kemudian ketika beliau mewujudkan ternyata lebih mencintai Allah daripada mencintai anaknya, hasalal maksud, tercapai tujuan. Farufi'ad dhabah, dinasikhlah dhabah tersebut, menyembelihan tersebut, dihapus. Wafudiya bidhibhin azim, ditebus dengan sembelihan yang agung. Fa'innar rabba ta'ala ma'amara bisya'in summa abtalahu ra'san. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu lalu membatalkannya begitu saja. Bal la budda an yabqa ba'duhu aw badaluhu. Ya, bahkan pasti mau tidak mau pasti akan ada ganti dari enam. Dari yang dibatalkan itu atau sebahagiannya masih ada. Kama abqa syar'iyatal fida. Sebagaimana Allah memberlakukan, mengekalkan, mengabadikan disyariatkannya al-fida, tebusan. Nah, wa kama abqa istihbab as-sadaqah baina yaday al-munajah. Sebagaimana Allah mengekalkan pula disunnahkannya sedekah baina yaday munajah. Ketika orang itu ingin apa? Berbisik, berbincang khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan untuk bersedekah. Nah, wa kama abqa al-khamsa salawat, ini menurut satu pendapat. Kama abqa al-khamsa salawatin ba'da raf'il khamsin. Sebagaimana Allah menyisakan, mengabadikan lima salat setelah Allah hapuskan yang 50. Wa abqa sawabaha, dan Allah tetapkan, Allah kekalkan pahala yang 50 itu tadi tetap ada. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah atau dalam sunnah, dalam ayat juga. Nah, al-hasanah bi'ashri amsalihah. Al-hasanah bi'ashri amtaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali. Maka dari situlah kata para ulama, nah, betapa agungnya, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala juga dalam sebutkan dalam hadis Isra. Nah, yang tadinya 50 kali sehari semalam, siapa yang sanggup? Nabi Musa yang sudah mencoba untuk mendidik umatnya dengan latihan-latihan yang berat, itu mereka pun dianggap belum mampu. Nah, apalagi umatmu, kata Rasul, kata Nabiullah Musa kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan mampu. Nah, dan ternyata memang, jangankan 50, 5 saja. Nah, betapa banyak kaum muslimin yang keteter mengejakannya. Nah, merasa berat. Nah, Ada yang mungkin yakni sebulan sekali Bu bisa apa lengkap, alhamdulillah luar biasa sudah. Nah ini, nah makanya kemudian diabadikan 5 kali tetapi pahalanya senilai dengan 50 kali salat. Wa qala la yubaddalu al-qawlu ladayya. Tidak akan berubah lagi perkataan di sisiku ketetapan ini. Hayya khamsun. Dia 5 kali sehari semalam, wa hiya khamsuna fil ajr. 5 dalam bentuk tugas pelaksanaan tapi 50 dalam hal pahala. Wallahu a'lam. Nah ini cinta yang paling, kedudukan cinta yang paling tinggi yaitu khullah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain pembahasan berikutnya. Tapi ada sedikit ya. Baik, sedikit ini. Qala rahimallahu wa amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalitin. Adapun yang disangka oleh sebagian orang yang ghalit, yang salah, yang keliru, annal mahabbah akmal minal khullah. Nah, menurut mereka yang keliru ini, yang sekarang ini mengagung-agungkan para habaib, mereka anggap sudah paling tinggi sudah. Nah, ya. Nah, padahal khalil itu paling tinggi. Annal mahabbah akmal minal khullah wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibullah. Famin jahlih. Anggapan sebagian orang yang keliru menyatakan bahwa mahabbah lebih mulia, lebih sempurna dari khullah, Ibrahim adalah khalilullah, Muhammad adalah habibullah, itu adalah berangkat dari kejahilannya. Karena dia tidak faham. Fa innal mahabbata amma. Karena mahabbah itu umum. Allah mencintai orang-orang yang, nah, Allah mencintai Ammar bin Yasir, Allah mencintai Ali bin Abi Thalib, Allah mencintai Utsman bin Affan, Allah mencintai Umar bin Khattab yang kemudian asyrul mubasysyirin bil jannah, Allah mencintai orang-orang Ansar, Allah mencintai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, Allah mencintai orang-orang yang yuqatiluna fi sabilih, orang-orang yang berbuat adil, kan banyak itu. Nah, umum. Wal khullah khasah, dan khullah khusus. Wal khullah nihayatul mahabbah, dan khullah itu adalah akhir dari cinta. Artinya perjalanan tingkatan cinta itu yang paling akhirnya adalah mahabbah. Wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha ittakhadahu khalila. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa Allah mengangkat beliau, menjadikan beliau sebagai khalil. Wa nafa an yakuna lahu khalilun ghairu rabbih. Kemudian beliau nafikan, beliau mengingkari beliau punya khalil selain Rabbnya. Makanya kata beliau, ana atabarra illa kulli khalil min khullati. Berlepas diri. Tidak menjadi khalil bagi siapapun selain Allah. Ma'a ikhbarihi. Ya, disertai dengan berita dari beliau. Bimahabbatihi. Cintanya beliau kepada li Aisyah radhiyallahu anha. Wa li abiha. Ditanya oleh Abdullah bin Nam. Amr bin al-As. Man ahabbun nasi ilaik ya Rasulullah. Siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Minar rijal, abuha. Dari kalangan laki-laki, bapaknya Aisyah. Kemudian Umar, kemudian dan diteruskan oleh Amr nanti kenal. Ya. Dia ingin tahu kedudukannya itu, nah, seperti apa posisinya dia dalam pendapat Rasulullah SAW. Nah, beliau bertanya, orang-orang yang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ada orang-orang yang dicintai. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Bahkan Rasulullah menyatakan kepada beliau, inni la uhibbu. Nah, Ali bin Abi Thalib sarah disebutkan oleh Rasulullah, yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Nah. Wali abiha, wali Umar bin Khattab wa ghairihim. Kepada Umar bin Khattab dan yang lainnya. Bilal bin Rabah termasuk ini cintai oleh Rasulullah. Nah. Wa aidan juga fa innallaha subhanahu yuhibbut tawabin. Masuk di dalamnya Rasulullah SAW dan yang lain-lain. Nah, Rasulullah rasulnya, di pemimpinnya. Orang-orang yang tawab, imamnya. Allah mencintai orang-orang yang bertawab. Yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang senang bersuci. Pimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya, wa yuhibbus sabirin, mencintai orang yang sabar, wa yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik, wa yuhibbul muttaqin. Yuhibbul muslimin, yuhibbul muttaqin. Dalam yang nam yuhibbul muqsitin. Naam. Wa khullatuhu khassatun bil khalilain. Dan khullahnya, khullah Allah Subhanahu wa taala khusus bil khalilain, untuk dua orang khalil ini. Wasyab at-ta'ib, pemuda yang bertobat. Habibun. Habibullah. Nah, wa khulwatuhu, di sini nah beda-beda maksudnya. Baik. Ada yang lompat adanya. Kalau nas saya, wa syababu ta'ib, ya habib, nah, habibullah. Pemuda yang bertobat itu habibullah. Wa khullatuhu khassatun bil khalilain, wa inna ma hadha min qillatil ilmi wal fahmi anillahi wa rasulih. Ini munculnya pernyataan mereka, inna ma hadha, mereka mengatakan bahwa mahabbah itu lebih tinggi dari khullah, lebih sempurna dari khullah, itu karena khullah kurangnya ilmu wal fahm, dan pemahaman anillahi wa rasulih. Tidak faham tentang Allah dan tidak faham tentang rasulnya, karena tidak kenal dengan Allah dan rasulnya. Ya, berangkat di belakang tidak pernah. Kurang iman mereka kepada Allah, kurang kenal kepada Allah, nah, kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah. Nah ini ya di dalam Raudhatul Muhibbin beliau ulas lagi lebih jauh tentang tingkatan-tingkatan cinta ini. Ada 10, beliau paparkan satu persatu, dan paling akhir adalah al-khullah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kita